بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat، para pemirsa dan juga para pendengar، semoga senantiasa dalam lindungan Allah، semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam beraktivitas dan melakukan tugas sebagai hamba Allah, yaitu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita senantiasa lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa meyakini, mengimani bahwa seluruh nikmat dan karunia yang kita pakai, yang kita nikmati, yang kita gunakan, semuanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita manfaatkan anggota badan kita, fisik kita, untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya menjadi sebab utama untuk meraih syafaat beliau di akhirat kelak, dan juga sebagai bukti bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan pembahasan contoh-contoh ya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah, yang dalam hal ini tentunya landasan mereka adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya telah dijelaskan berbagai sifat ya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat al-istiwa, sifat juga tangan ya, sifat mata, wajah, dan sifat-sifat yang lain. Semua hal itu ya merupakan pembahasan yang sama, bab yang sama ya. Tidak ada perbedaan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik sifat-sifat yang diistilahkan dengan sifat al-af'al, perbuatan Allah, atau sifat-sifat yang diistilahkan dengan sifat dzatiyah yang senantiasa menyertai diri Allah Subhanahu wa taala, atau sifat-sifat yang semata-mata hanya ya, ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran atau hadis, atau juga sifat yang di samping ya penetapan dengan Al-Quran dan dalil dari hadis, juga secara akal yang sehat menetapkan hal itu juga dikenal dengan sifat al-khabariyah atau sifat al-aqliyah. Nah, ikhwatul iman, para misal rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan sifat al-qadam lillah ya, sifat qadam yang terjemahannya dalam bahasa kita adalah kaki. Al-ain, mata. Yadun, yaitu tangan. Al-wajh, ya wajah. Dan ini merupakan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sebagaimana mata, tangan, dan wajah, kemudian ya qadam yaitu kaki, dalam sebagian riwayat sebutkan rijl, sama artinya qadam wa rijlun, qadamun wa rijlun, yaitu artinya adalah kaki. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana yang kita jelaskan dan akan terus kita sampaikan dan kita jelaskan, bahwa ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnati wal jamaah, pengikut Rasulullah dan para sahabatnya, mengimani semua yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani sebagaimana tertera dalam teks tersebut, sebagaimana terdapat di dalam ayat dan hadis-hadis yang sahih. Mereka tidak mengingkarinya dengan berbagai cara, dengan mentakwil, menyelewengkan. Mereka tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Mereka tidak memaksakan akal untuk merekayasa makna atau berusaha untuk mengetahui kaifiyah. Mereka tidak akan menanyakan tentang hal itu. Tapi ahli sunnati wal jamaah mengimani sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga yang dijelaskan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang sahih. Dan mereka hanya pasrah dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara ini adalah perkara yang gaib, yang tidak bisa direkayasa. Adapun sekte Ahlul Kalam, begitu mereka membaca sifat-sifat tersebut, lalu yang terbesit dalam benak pikiran mereka, apa yang terdapat atau yang mereka saksikan, yang mereka pahami, yang ada pada diri makhluk, sehingga menurut logika mereka, kalau ditetapkan berarti sama dengan sifat makhluk. Inilah logika yang hanya berlandaskan akal semata. Ya. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Ya. Mentakwilkan dengan alasan ingin mensucikan Allah. Menurut mereka seperti itu. Ingin mengagungkan Allah. Dan anehnya, mereka juga menggunakan ayat laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan makhluk, tidak ada yang serupa suatu pun dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan Allah, seperti Allah, semisal dengan Allah. Dan seringkali mereka membaca ayat tersebut hanya menggunakan sepotong awal, ya, potongan awal dari ayat tersebut, laisa kamitslihi syai, selesai sampai di situ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang menyerupainya, maka menurut mereka, bila kita tetapkan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, di tangan, mata, kaki, wajah, kalau ditetapkan menurut mereka, menurut akal mereka, berarti terjerumus ke dalam tashbih. Nah, terjerumus dalam tajsim. Itu menurut pemahaman mereka. Lalu apa yang terjadi? Menurut ya akal dan pikiran mereka, kita harus mensucikan Allah, mengagungkan Allah, maka harus ditakwil, diselewengkan maknanya. Maka tangan ditakwilkan dengan kekuasaan atau nikmat, gitu ya. wajah ditaruhkan dengan zat, mata begitu juga ya ditakwilkan termasuk dalam hal ini, yaitu qadam, kaki akan mereka takwilkan. Sifat istiwa yang mengandung makna ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arasy takwilkan dengan istaula, berkuasa, begitu seterusnya. Nah, apakah perkara ini perkara ijtihadiyah? Dan sebagian mengatakan ini ijtihad. Tidak, bukan ijtihadiyah. Ini perkara yang wajib diterima dengan segala kepasrahan. Ya, istislam lillah. Bukan untuk berijtihad dalam hal ini. Bukan untuk merekayasa, beranalogi, berijtihad. Ya. Sehingga disamakan dengan perkara-perkara khilafiyah, al-furu'iyah yang lainnya. Ya. Saling bertoleransi dalam hal ini. Tidak, ini perkara akidah. Perkara akidah sebagaimana kita maklumi. Ya. Tidak menerima, tidak ada dalamnya ranah untuk berijtihad. Kewajiban kita untuk mengikuti. Kewajiban kita untuk pasrah. Menerima sesuai dengan yang tertera dalam dalil, baik dari Al-Quran atau hadis. Dalam hal ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Ku beriman kepada Allah dan seluruh yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku beriman kepada Rasulullah dan kepada seluruh yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak dan keinginan Rasulullah. Ikhwata liman panisa rahimakumullah. Maka dalam hal ini, jalan yang selamat kita pasrah dan berserah diri dengan tetap memahami maknanya. Nah, maknanya ya sebagaimana zahir dari ayat atau hadis, ya, secara tekstual itulah maksudnya, itulah maknanya, tidak perlu ditakwil. Yadun, ya, berarti tangan, yadullah, tangan Allah. Wa yabqa wajhu rabbik, ya, wajah Rabbmu, Allah memiliki wajah. Dan begitu seterusnya. Diimani sebagaimana zahirnya. Nah, termasuk dalam hal ini sifat al-qadam, yang artinya adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, yang maknanya adalah qadam, yaitu sifat kaki. Qadam yaitu kaki, atau dalam sebagian riwayat rijlah, rijlan, rijlun, itu kaki. Jadi kita tetapkan ahli sunnati wal jama'ah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rijl, memiliki kaki. Lalu di dalam hal ini, ya, kembali kepada firman Allah, laisa kamitsli syai', berarti kaki Allah tidak serupa dengan kaki makhluk. Karena Allah menisbatkan, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menisbatkan qadam tersebut, rijl tersebut, kaki tersebut kepada Allah. Nah, maka kaidah di dalam memahami perkara ini adalah penisbatan sesuatu atau penisbatan kepada sesuatu itu akan memberikan makna yang spesial, pengkhususan. Ya. Tapi bila tidak dinisbatkan, hanya disebutkan secara mutlak, maka ini dinamakan lafzun mushtarakun, kalimat yang mushtarak, yang mencakup ya berbagai makna, multi makna. Ya. Karena mutlak qadamun, yadun, ya, ainun, tangan, mata, kaki. Tapi bila dinisbatkan, perlu diperhatikan ini, bila dinisbatkan kepada Allah, berarti tangan tersebut khusus bagi Allah, kaki tersebut berarti kaki Allah. Tapi bila dinisbatkan kepada manusia, yadu Zaidin, berarti tangan Zaid, ya, ainu Muhammad, berarti tangan Muhammad, mata Muhammad, ya, qadamu Amr, berarti kakinya Amr, begitu seterusnya. Maka bila dipahami prinsip dasar ini, kaidah ini, maka kita akan memahami perkara ini dengan benar. Nah, maka kembali kepada, ya, apa yang menjadi topik pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu sifat qadam, sifat kaki, ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sifat dzatiyah dan khabariyah. Artinya apa? Yang menyertai diri Allah dan landasannya semata-mata adalah dalil, yaitu baik dari Al-Quran atau hadis. Berkaitan dengan sifat qadam, itu terdapat dalil di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis muttafaqun alaih, ini merupakan tingkat, ya, hadis yang paling sahih yang diriwayatkan oleh dua orang imam, Bukhari dan Muslim. Tayyib. Maka ahli sunnati wal jamaah dalam hal ini hanya pasrah dan berserah diri pada Allah dan Rasulnya di dalam mengimani perkara atau hal-hal yang gaib, karena ini termasuk di antara sifat orang yang beriman, ladzina yu'minuna bil gaib. Naam. Maka tidak ada rana dalam hal ini untuk berijtihad, untuk istihsan wa ijtihada, ya, melogikakan, menganalogikan. Adapun hadis yang menjelaskan, yang menetapkan sifat qadam, yaitu kaki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yulqa fiha, yani an-nar, wa taqulu hal min mazidin hatta yada'a fiha rabbul alamin qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'din wa taqulu ya qatin qatin qatin bi'izzatika wa karamik. Naam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya la yazalu yulqa fiha. La yazalu yulqa fiha, senantiasa, ya, dimasukkan, ya, dilemparkan ke dalam neraka tersebut penghuninya. Nah, jadi jahannam, ya, begitu dimasukkan ke dalam jahannam tersebut penghuni neraka, ya, maka dia senantiasa meminta hal min mazid, hal min mazid, apakah masih ada tambahan, tambahan, tambahan. Karena Allah ciptakan, ya, jahannam begitu luas, maka jahannam terus meminta, maka terus dimasukkan ke dalam jahannam, ya, para penghuninya. Yulqa fiha, la yazalu yulqa fiha, maka neraka tersebut berkata, hal min mazid, hal min mazid, naam, apakah masih ada tambahan lagi? Jadi terus meminta. Masih ada tambahan lagi enggak? Masih ada tambahan lagi enggak? Subhanallah. Kemungkinan dia bertanya, kok bisa begitu Ustaz? Jangan kok bisa begitu, ini perkara akhirat. Allah Maha Kuasa menjadikan ya neraka tersebut berbicara. Enggak ada lisannya, enggak ada bibirnya, ya. Enggak ada juga mulutnya, tapi dia berbicara. Ini kudratullah. Ya. Kekuasaan Allah yang menjadikan neraka itu akan berbicara. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita sampaikan, ya, di akhirat kelak, ya, diletakkan di antara surga dan neraka itu kematian, kemudian diciptakan Allah dalam bentuk kibas, seekor domba, kemudian disembelih. Nah, Allah mampu untuk melakukan hal itu. Begitu juga Allah mampu untuk menjadikan neraka itu berbicara. Hal min mazid. Naam. Maka terus neraka jahannam waliyazubillah meminta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran berjanji akan memenuhi ya jahannam tersebut dengan penghuninya dari jin dan manusia. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? La'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Ya. La'amla'anna, ini kalimat amla, memenuhi, mengisi, kemudian dipertegas dengan ya lamut ta'kid dan nunut ta'kid. La'amla'anna, la'amla, itu lamut ta'kid memperkuat makna an nun ya ta'kid musyaddadah. La amla anna artinya apa? Sungguh pasti aku akan memenuhi, akan mengisi sampai penuh jahannam, neraka jahannam, minal jinnati wan nasi ajma'in, dari kalangan jin dan manusia. Na'uzubillahi minan nar, na'uzubillahi min jahannam. Ya, maka terus neraka jahannam bertanya, hal min mazid, apakah ada tambahan? Nah, maka tatkala tidak ada lagi ya penghuni neraka yang harus dimasukkan, sementara jahannam selalu meminta, hal min mazid, apakah ada tambahan? Maka seketika itu Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana redaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yadha fiha rabbul alamin qadamahu, sampai rabbul alamin, itu Allah rabbul alamin, ya yadha, meletakkan, memasukkan, fiha, ke dalam neraka, qadamahu, kakinya. Nah, kalau menurut logika kita, seorang mencelupkan kakinya ke dalam neraka, oh ke dalam api, ya pasti akan apa? Terbakar, akan hangus, terbakar, hancur, ya, karena sesama makhluk. Sementara, ya neraka adalah ciptaan Allah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak satu pun makhluk yang akan bisa memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apa yang terjadi? Begitu Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka tersebut, fayanzawi ba'duha ba'wan, maka bertaut, menyatu, sehingga menjadi penuh neraka tersebut. Maka seketika itu dia mengatakan, qatin, qatin, qatin, hasbi, hasbi, hasbi, cukup, cukup, cukup ya Allah, bi'izzatik, demi keagunganmu, wa karamik, dan kemuliaanmu. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis yang sahih, bahkan merupakan ya tingkatan hadis yang tersahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam hal ini apa yang harus kita miliki dalam diri kita? Yaitu pasrah dan berserah diri. Ini hadis sahih, ini sabda Rasulullah yang beliau berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Maka kita pasrah dan berserah diri, memahami makna qadam, kita pahami. Apalagi dinisbatkan kepada Allah, qadamahu. Dhamir sini, ya qadamahu, hu, yaitu kembali kepada Allah, kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, hatta yadha fiha Rabbul Alamin qadamahu. Naam. Maka sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa sikap kita dalam hal ini adalah mengimani, pasrah, tidak merekayasa, tidak mentakwil, sebagaimana dilakukan ya orang-orang filsafat, kemudian ya para pengikut kaum filsafat dari ahlul kalam, ya, yang hanya menggunakan logika semata di dalam beragama, terutama masalah teologi yang perkara yang gaib seperti yang kita bahas ini. Ya, maka mereka berusaha untuk menurut mereka, menurut persepsi mereka, ya, ingin mengagungkan Allah, ingin mensucikan Allah. Ya, akan tetapi dengan cara yang tidak disyariatkan. Mengagungkan Allah, mensucikan Allah dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Nah, mengagungkan Allah bukan dengan mengingkari sifatnya, bukan dengan mentakwil sifat-sifatnya. Karena tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, begitu juga membacakan, menyampaikan hadis yang mulia ini, beliau adalah orang yang paling utama dalam mengagungkan Allah, yang paling utama dan yang pertama. Artinya, yang paling utama dalam hal ini, dan juga karena beliau Sayyidul Mursalin, tentunya beliau lebih utama, yang lebih mengenal tentang Allah, dan tentunya beliau yang lebih mengagungkan Allah. Maka beliau sampaikan kepada umat, kepada para sahabat, dan para sahabat kalangan Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya, itulah panutan kita dalam beragama ini, menetapkan sebagaimana ditetapkan Rasulullah. Belum muncul ya pendapat-pendapat atau akidah-akidah kaum filsafat atau kaum ahlul kalam, kemudian muncul ya berbagai logika dan analogi atau ijtihad, berusaha untuk ya menurut mereka yang melakukan hal itu untuk mensucikan Allah, kemudian mentakwil sifat-sifat tersebut. Belum muncul hal itu kecuali zaman-zaman ya yang telah melewati tiga kurun yang terbaik tadi. Maka suatu kedustaan tatkala mereka yang mentakwil sifat-sifat Allah kemudian mengaku pengikut para salaf. Ya, satu kedustaan. Para salaf tidak pernah mentakwil. Para sahabat, nah, mengimani sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Maka dalam hal ini ahli sunnati wal jamaah berserah diri menetapkan sebagaimana yang tertera di dalam teks yang begitu jelas, enggak bisa ditakwil. Karena di situ dinisbatkan kepada Allah. Qadamahu. Ya. Dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, laisa kamitsli syai', tidak ada yang suatu pun serupa dengan Allah, wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar, Sami', Maha melihat. Nah. Ayat ini juga sering digunakan oleh ahlul kalam tapi dengan pemahaman yang keliru. Hanya mengambil potongan yang pertama, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa Kalau menurut mereka, kalau ditetapkan berarti serupa dengan makhluk, berarti ditakwil. Ini ya ijtihad yang sungguh hanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Adapun ahli sunnah, na'am, laisa kamitsli syai', tapi Allah menetapkan, wa was-sami'ul basir. Jadi ada penafian, ada penetapan. Yang dinafikan adalah penyerupaan. Kemudian ditetapkan was-sami'ul basir. Dan ini sebagai isyarat bahwa di dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah, menafikan semua sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat kejelekan, kekurangan dari diri Allah, termasuk dalam hal ini penyerupaan, kemudian menetapkan seluruh sifat kesempurnaan. Yang anehnya, ya, tatkala ahlul kalam seperti kaum Asy'ariyah yang menetapkan 7 sifat seperti sifat ya al-hayat, al-iradah, al-qudrah, as-sam'u, al-basar, al-kalam, ya, al-ilmu, al-kalam, 7 sifat. Sehingga nanti dikembangkan menjadi 13, kemudian 14, kemudian kembang lagi menjadi ditambah 5, tambah 1, sehingga 20. Ya. Kita ingin juga bertanya, bukankah manusia memiliki iradah? Bukankah manusia memiliki qudrah? Bukankah manusia memiliki kalam? Bukankah manusia memiliki pendengaran, penglihatan, dan ilmu? Berarti konsekuensinya dari kaidah yang mereka sebutkan, kalau ditetapkan sifat seperti tangan dan yang lainnya bagi Allah, berarti menyerupai makhluk, karena manusia memiliki tangan. Begitu menurut logika dan teori mereka. Maka kita katakan, berarti kalian wahai kaum Asy'ariyah dan yang lainnya yang mengikuti metodologi mereka dalam hal ini juga musyabbihah, menyerupakan Allah. Kenapa? Karena manusia juga punya iradah. Berarti sama iradah. Kalau tetapkan Allah iradah bagi Allah, berarti menyerupai juga iradah manusia. Berarti kalian musyabbihah juga. Manusia memiliki qudrah, ya, berarti kalian juga menyerupakan Allah dengan manusia. Manusia memiliki juga ilmu, tidak terbatas, ya, ilmu, memiliki ilmu, berarti juga menyerupakan Allah dengan manusia. Karena memiliki ilmu juga, kalam, berbicara, pendengaran dan yang sejenis. Nah, sama prinsipnya, sama kaedahnya. Kalau ini menyerupai, berarti juga ini menyerupai menurut teori mereka. Kenapa sekarang sifat tersebut ditetapkan dan yang lain dinafikan, sementara pembahasannya satu? Allah tidak membedakan hal itu, Rasul tidak membedakan, kaum salafus soleh tidak membedakan hal itu, babnya sama. Kenapa ini dibedakan dan ini, kenapa ini dinafikan, ditakwil, kenapa ini ditetapkan? Maka dalamnya tidak ada jawaban bagi mereka, hanya dengan berlogika, ya, yang logika yang kalau diperhatikan sungguh sangat jauh dari cara, ya, akal yang sehat dalam logika tersebut. Jadi intinya kaum muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian bersihkan pikiran kita, ya, dari berbagai persepsi negatif. Ya, banyak perkara yang diantara makhluk saja kita tidak bisa memahami. Ya, diantara makhluk, sifat yang Allah sebutkan tentang makhluk, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang penciptaan, ya, makhluk yang paling besar, arasy, kemudian bagaimana kursi, bagaimana malaikat memikul arasy, yang pernah kita sampaikan bahwa antara daun telinga, ujung daun telinganya dengan pundaknya, sab'u mi'ati am, 700 tahun perjalanan begitu jaraknya, subhanallah. Naam. Dan bahkan ruh yang ada pada diri kita. Yasalunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Ya. Katakan itu urusan Rabbmu. Kita ingin bertanya kepada mereka yang mengaku mungkin cerdas, berlogika dan seterusnya. Ruh yang ada pada diri Anda, di mana posisinya? Di mana tempatnya? Bingung kita, bahkan ruh itu makhluk. Ya kan? Nah, sesuatu yang ada pada diri kita, makhluk, enggak bisa kita mencerna dan memahaminya. Sekarang kita memaksakan akal untuk ya, memahami perkara yang gaib berkaitan dengan Rabbul Alamin. Lalu kita mentakwil dengan alasan ingin selamat, tidak menyerupai terjerumus dari tidak menjerat, selamat dari terjerumus dan menyerupakan Allah. Ya subhanallah, apakah Anda lebih ya mengagungkan Allah daripada diri Allah sendiri, mengagungkan dirinya? Apakah Anda lebih ya mensucikan Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan Rabb-nya? Apakah Anda lebih ya paham cara mensucikan Allah ya lebih paham daripada para salafus saleh, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in dan imam al-sunnah? Apa yang menyebabkan Anda berpemahaman yang negatif tentang Allah? Kenapa? Kenapa begitu dikatakan yadullah faqaina? Kenapa yang negatif yang harus terbasi dalam benak pikiran kita? Ya. Kita sering mencela pemikiran, persepsi negatif tentang makhluk, tentang sesama kita. Tapi begitu kita bercentang dari Allah Subhanahu wa taala, langsung yang terbasi dalam benak pikiran kita, kalau kita tetapkan berarti menyerupai, ya subhanallah. Subhanallah. Naam. Ta'ala Allahu amma yasifuna. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Pemahaman yang negatif tentang Allah. Maka dalam hal ini ahli sunnati wal jamaah mengimani bahwa Allah memiliki kaki, Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, Allah istiwa di atas aras, Allah memiliki wajah yang sesuai dengan kebesaran, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak menyerupai sifat makhluk. Naam. Karena sebagaimana yang dimaklumi, setiap orang yang belajar tentang ilmu akan memahami, terutama permasalahan usul fikih, memahami idhafatu syai ila syai yufidu takhsis, menisbatkan suatu pada suatu yang itu akan mengandung makna, menunjukkan kepada makna takhsis, pengkhususan. Nah sekarang di sini dinisbatkan kepada diri Allah sendiri, bukan disebatkan kepada makhluk. Naam. Maka dalam hal ini kita mengimani dan istislam, wa yusallimu taslima, istislam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih beliau menyebutkan berbagai riwayat ya tentang hadis yang menetapkan sifat qadam, kaki bagi Allah. Jadi dalam sebagian hadis tersebut ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Naam. Dalam redaksinya, jadi terjadi dialog antara neraka dan surga. Subhanallah. Terjadi dialog antara ya neraka dan surga. Ya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahajjatun nar wal jannatu. Jadi terjadi diskusi, dialog antara neraka dan surga. Faqalatin nar, lalu neraka berkata Usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Kata neraka, ku dipenuhi, ya, dimasukkan ke dalam dalamku, yaitu neraka, mutakabbirin mutajabbirin, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Hati-hati, waspada. Kesombongan, keangkuhan itu hanya sifat Allah. Jangan mencoba untuk mengambil sifat tersebut. Orang-orang yang sombong, yang angkuh dunia ini nanti di neraka, dibenamkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian surga mengatakan, "Famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum wa ajzuhum." Kemudian kata surga, "Famali, kenapa ya tidak ada yang masuk ke dalam kecuali hanya orang-orang yang lemah?" Ya. Orang-orang yang mungkin rendah, orang-orang rendahan dia. Wa ajz, orang yang lemah. Fuqara, masakin, orang yang lemah, itu yang akan banyak mengisi, ya, menjadi penghuni surga. Nah, subhanallah, mereka dihina oleh manusia di dunia, tidak dipandang, tidak masuk dalam hitungan mereka, ya, mungkin diolok-olokkan, tapi mereka orang beriman, maka mereka yang akan menjadi penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari bagian mereka. Faqala Allahu lil jannah, maka Allah berkata kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi." Wahai surga, engkau adalah rahmatku. Dan aku akan merahmati denganmu, dengan surga itu, siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Surga itu rahmat Allah. Maka enggak bisa seorang mengkapling-kapling surga dan mengatakan, kalau ikut kelompokku kamu berarti dah masuk surga, ikut kelompok ini berarti dah beli tiket untuk ke surga. Ya subhanallah, hadza kadzab, kulluhu kadzabun, dusta belaka. Mengklaim, mengkapling-kapling surga, ini untuk kelompokku, ini untuk organisasiku. Subhanallah. Ya, sampai segitunya manusia berani mengatakan ini kena kejahilan, ya, kena kesombongan dan kejahilan. Surga itu rahmat Allah. Jangan pernah mengklaim si fulan tidak akan masuk surga, mengkapling-kapling surga. Ya. Maka kata Nabi, pelajaran bagi kita. Tatkala, ya, begitu rahmat Allah begitu luas, tatkala seorang ya Arab Badui yang masuk ke masjid dan kencing di pinggir masjid, kan begitu, setelah selesai itu para sahabat ingin menggebukin dan juga ingin ya memukulnya. Karena jangan, biarkan dia. Bagaimana Rasul menjelaskan kepadanya, ini masjid, rumah Allah, tidak ya untuk hal-hal yang seperti itu. Singkat cerita, begitu Arabi dah selesai, aku dipanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar bagaimana Rasul ya bermuamalah dengan dia, menasihati dengan baik, dengan lemah lembut. Apa kata seorang Arabi tadi, Arab Badui tadi, "Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan." Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja, enggak perlu yang lain dirahmati. Subhanallah. Kata Rasulullah Sallam, "Qad hajjarta wasian." Engkau mempersempit sesuatu yang luas, rahmat Allah itu meliputi. Ya, luas sekali. Jangan dipersempit. Artinya, ya, surga merupakan bagian dari rahmat Allah. Lalu kalau ada orang yang mengkapling-kapling surga, kalau mengikutku akan masuk surga. Subhanallah. Seolah-olah ada tiket gitu ya diperjualbelikan untuk masuk surga. Hada kadzibun wa dajalun wa dhulm, kezuliman, kedustaan, ya, dan juga bentuk kesombongan. Wal iyazu billah. Kita lanjutkan. Waqala linnar, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka, "Anti adzabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi." Wahai neraka, kamu adalah azab, yaitu azabku, yang aku akan mengazab denganmu orang-orang yang aku kehendaki dari hamba-Ku. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْءُهَا. Masing-masing dari kalian, wahai surga dan neraka, itu akan ada penghuninya. yang mengisinya. Fa amman naru fala tamtali'u fayadha'u qadamahu 'alaiha. Dalam riwayat lain, ya. Adapun neraka, ya, fala tamtali'. Tidak apa? Tidak akan. Tidak penuh, ya. Fayadha'u qadamahu, sehingga Allah meletakkan, memasukkan qadamahu, kakinya ke dalam neraka tersebut. Fataqulu, seketika itu neraka itu berkata, qatin qatin, cukup cukup cukup. Fahunalika tamtali'u wa yazwi ba'duha ala ba'd, wa yuzwa ba'duha ala ba'd. Maka tatkala itu neraka tersebut menjadi penuh sehingga bertaut satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Ini hadis dalam sahih Imam Muslim, ya, dengan redaksi yang sama itu fayadha'u qadamahu. Dalam hadis tadi muttafaqun alaihi tadi, ya, riwayatnya redaksinya hatta yadha'a fiha rabbul alamin qadamahu. Dalam hadis ini fayadha'a yaitu Allah, fayadha'u yaitu Allah Subhanahu wa taala qadamahu, kakinya, alaiha, ke dalam neraka tersebut. Hadis riwayatkan juga, ya, hadis tentang sifat qadam, kaki bagi Allah ini, riwayatkan juga oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik. Nah, itu di antara sahabat yang meriwayatkannya. Dalam sebagian riwayat Al-Imam Muslim disebutkan hatta yada Allahu tabaraka wa ta'ala rijlahu dengan lafaz rijlahu fataqulu qatin qatin thalathan, sampai Allah memasukkan ke dalam, ya, Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan rijlahu, kakinya, ke dalam neraka tersebut. Kemudian neraka itu mengatakan qatin qatin qatin thalatha marrat, tiga kali, yaitu hasbi hasbi, cukup cukup cukup. Maka dalam hal ini ikhwatul iman, para profesor rahimakumullah dan para pendengar, kita mengimani dan meyakini, ya, kita mengimani dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, kaki, dan yang demikian itu sebagaimana ditetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mengimani bahwa neraka akan berbicara, surga juga berbicara, terjadi diskusi dan dialog, ini perkara akhirat, mereka bisa berbicara tanpa ada lisan, ya, ada dua bibir atau mulut, tapi berbicara. Maka Allah mampu untuk melakukan hal itu. Intinya dalam hal ini kita hanya mengikuti dalil, tidak merekayasa, tidak mengkiaskan, tidak berijtihad dengan mengatakan oh ini ranah ijtihad. Tidak, enggak ada ranah ijtihad dalam hal ini. Dalam perkara akidah tidak ada ijtihad. Ya. Dalam perkara furu'iyah ijtihad. Ada sebagian mengatakan, sangat disayangkan, ya, bahwa ini perkara ijtihad. Ijtihad siapa? Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, salafus saleh. Tak pernah mereka berikhtilaf sehingga masing-masing berijtihad. Abu Bakar ijtihad, oh ini bukan qadam yaitu kaki yang hakiki. Kemudian baru muncul ahlul kalam mengambil ilmunya dari kaum filsafat, kemudian baru berijtihad. Ayu ijtihad hada, hada ijtihadun fi ma la yasuk. Ijtihad tidak diperbolehkan, dalam perkara tidak diperbolehkan. Dalam perkara fikih, ya, tidak ada masalah bertoleransi dalam hal itu, ya. Sebagaimana para ulama salaf, para sahabat berijtihad. Kemudian ulama setelah itu dengan a'immah, imam yang empat berijtihad dalam perkara fikih. Tapi apakah ada ikhtilaf di kalangan salafus saleh sebabkan ijtihad mereka dalam perkara akidah dan masalah asma' wa sifat secara spesial, secara khusus? Kala, tidak ada. Tidak ada perbedaan. Ya. Kalaupun ada perbedaan, yang itu yang dijadikan dalil sebagian ahlul kalam, itu perbedaan dalam penafsiran yang mereka secara umum menyepakati menetapkan sifat bagi Allah. Mungkin perbedaan apakah ini ayat tentang sifat atau tidak. Itu saja perbedaannya. Yang mengatakan ini bukan perkara sifat sebagaimana ya kita jelaskan sebelum tentang masalah sifat wajah gitu. Ya. Tentang juga masalah sifat saq, betis gitu ya. Yuksyafu an saqin, karena tidak dinisbatkan. Sementara dalam hadis sebutkan, "Naam, yaksyifu saqayhi." Naam. Jadi dinisbatkan kepada Allah. Maka dalam hal ini ikhwatul iman, panusur rahimakumullah, jalan yang selamat, jalan para salafus salih, ahli sunnati wal jamaah, bukan jalan ahlul kalam. Tentu kita harus memahami yang maksud ahli sunnati wal jamaah adalah pengikut setia salafus salih, bukan pengikut ahlul kalam. Mereka yang lebih berat dan pantas dikatakan ahlul bidah wal ahwa. Karena mereka dalam hal ini hanya berlandaskan hawa nafsu dan ya akal semata. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, adapun mereka mentakwil dengan berbagai pentakwilan, ada yang mengatakan maksud qadam itu kaki itu, ya sebagaimana kebiasaan mereka mentakwil itu maksudnya yaitu sampai Allah meletakkan pada mereka fiha apa yang telah ya Allah majukan dari penghuni atau neraka tersebut. Jadi Allah majukan kemudian dimasukkan. Ya, mereka lupa atau pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu. Di situ Allah menyebutkan qada rasul qadamahu, dhamir tersebut kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi Allah itu mengkaki Allah, bukan ada sekelompok yang diletakkan di bagian depan oleh Allah kemudian dijerumuskan ke dalam ya neraka. Jika demikian tidak akan mungkin neraka bisa bertaut, karena juga dimasukkan terus-menerus hal mim mazid, hal mim mazid, hal mim mazid. Sekadar memasukkan penghuni neraka neraka tidak akan menjadikan neraka itu bertaut, menyatu, penuh. Ya. Begitu luas. Maka setiap kala itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kakinya sendiri. Naam. Jadi semua pentakwilan yang terdapat atau yang dikatakan ahlul kalam yang tujuannya untuk mengingkari apa yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah pentawilan-pentawilan yang batil yang harus kita waspadai. Naam. Demikian ya khatul iman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam bin Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan, terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik serta keberkahan untuk kita bisa memahami, mengambil faedah dan mengamalkan ilmu tersebut. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami berikan kesempatan pertama bagi Anda yang bertanya, silakan. Kami bacakan di pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustaz, ketika dijelaskan mengenai sifat-sifat Allah memiliki tangan, kaki dan sebagainya, apakah saya berdosa jika tiba-tiba terlintas dalam pikiran mengenai hakikat tangan Allah tersebut? Apa yang harus saya lakukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut? Syukran jazakumullahu khairan dari hamba Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada hamba Allah yang bertanya ya seputar ya masalah sifat. Jadi tatkala kita telah mendengar dan mengetahui hadis-hadis dan dalil yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tangan, wajah, kaki, ya, mata, ya. Kemudian terlintas dalam benak pikiran kita ya itu sesuatu yang mungkin sifat yang menyukai makhluk. Sekedar ya terlintas dan terbesit dalam pikiran, seorang tidak berdosa. Karena terkadang syaitan berusaha untuk menanamkan ya keraguan, ya pikiran-pikiran yang negatif tadi. Tapi tatkala itu diucapkan, kemudian disebarkan dan diyakini, ya, seorang berdosa. Karena meyakini akidah yang bertentangan ya dengan akidah Al-Quran, bertentangan dengan ya akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi bila dia mengajak menebarkan kesesatan tersebut. Nah, maka dalam hal ini seorang ya berlindung dari godaan syaitan, dari bisikan syaitan, ya, dan kembali kepada Allah, dan dia tanamkan dalam diri kita, dalam dirinya sifat pasrah, berserah kepada Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Sempurna, dan sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak satu pun yang menyerupai diri Allah. Ingat firman Allah tersebut, kemudian pasrah dan berserah diri. Ya. Pasrah dan berserah diri tersebut bukan berarti kita tidak memahami makna, bukan itu maksudnya. Karena ayat Al-Quran pasti ada maknanya. Ya, bukan kalimat yang kosong dari makna. Ya. Karena demikian itu bertentangan dengan sifat Al-Quran sebagai lisanan Arabian. Ya. Lakum ta'qilun, bahasa Arab yang jelas agar kita memahaminya. Ya. Jadi maknanya diketahui. Akan tapi hakikatnya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik takaritan tentang istiwa. Istiwa maklum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, wassu'alu anhu bidah. Maka dalam hal ini, begitu ada yang mempermasalahkan tentang tangan, tentang qadam, tentang kaki, mata dan wajah, kita katakan semua itu maklum maknanya, orang mengetahui secara makna. Tapi hakikatnya, hakikat berkaitan dengan sifat Allah, tidak ada yang mengetahui. Dan mengimaninya wajib. Ya. Mengimaninya wajib. Mengimani bahwa Allah memiliki tangan, memiliki mata, memiliki wajah, memiliki kaki, memiliki sifat istiwa, dan sifat-sifat yang lain, itu wajib. Karena tertera dalam Al-Quran. Kita diwajibkan mengimani apa yang tertera dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Dan menanyakan tentang hakikatnya, ini perkara yang beda. Kenapa? Tidak pernah seorang pun sahabat menanyakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tabi'in yang pernah menanyakan kepada para salafus saleh sahabat. Atba'ut tabi'in, tidak ada di kalangan. Ya, ahli sunnah yang berpegang teguh dengan akidah salafus saleh. Imam-imam ahli sunnah bertanya tentang hal itu. Tidak ada lain yang bertanya kecuali ahli bid'ah wal ahwa. Maka diimani, sekedar hanya terlintas, tidaklah berdosa. Karena terkadang syaitan seperti itu. Tapi jangan sampai diucapkan. Berlindung kepada Allah dan memohon keteguhan dan pasrah, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan. Assalamualaikum dari Abdullah di Kalimantan Tengah. Ustaz, bagaimana cara membantah orang-orang yang mengingkari bahwa Allah berada di atas arsy dan bersikukuh dengan pendapatnya, bahkan kadang membodoh-bodohkan kita? Silakan. Ya, terima kasih kepada Abdullah. Ya. Pertanyaannya, dalam hal ini jika telah dijelaskan qala Allah wa qala Rasul, dia tidak menerima, tidak perlu diladeni. Subhanallah, para pemirsa kaum muslimin rahimakum, orang yang bila dibacakan Al-Quran, bacakan hadis, dia tidak menerima, apakah akan menerima perkataan kita? Apakah apa yang saya sampaikan lebih benar dari perkataan Allah dan Rasul? Na'udzubillah. Apakah yang disampaikan oleh ulama atau tokoh-tokoh masyarakat yang dikagumi atau yang dikultuskan lebih benar dari perkataan Allah dan Rasulnya? Ya. Sehingga dia akan menerima. Subhanallah. Perlu diketahui para pemirsa rahimakumullah, seorang yang tidak cukup baginya perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, apakah dia akan merasa cukup dengan perkataan si fulan, si alan dan yang lainnya? Ini sungguh ya inhirab, penyimpangan, penyelewengan atau kesesatan yang nyata. Maka dalam hal ini, tidakkah cukup bagi kita atau siapapun yang mengingkari sifat seperti istiwa tadi, 7 ayat dalam Al-Quran? Jangankan 7, 1 ayat saja. 1 ayat saja dalam Al-Quran wajib kita imani, kita tetapkan. Apa artinya kita amantu billah wa amantu bir rasulillah, mengatakan Al-Quran haq? Ya, Quran benar, kalamullah, la ya'tihil batilu min bayni yadihi min khalfi, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada kontrarisi dalamnya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Rasul berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Wa yantiqu 'anil hawa wa wahyu yuha. Rasul mengatakan, "Uktub ma kharaja min fihi illa haq." Uktub, tulis. Tidak ada yang keluar dari mulut kecuali kebenaran. Itu kebenaran mutlak. Dan tidak ada keraguan, la raiba fi. Dalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Apakah masih meragukan tentang firman Allah? Summa istawa 'alal 'arsy, summa istawa 'alal 'arsy, summa istawa 'alal 'arsy, summa istawa 'alal 'arsy. Naam. Naam. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apakah masih ragu? Nah, oleh karena itu sampaikan tidak perlu diperdebatkan. Jika yang masih ya diharapkan dari mereka yang memiliki subhat tersebut ada keterbukaan untuk menerima al-haq, sampaikan, tugas kita menyampaikan. Nah, tapi jika seorang dia ahli ilmu yang bisa untuk ya menjelaskan kebatilan subhat mereka, ya, sampaikan dengan ilmiah. Tapi kalau hanya debat kusir, apalagi masing hanya mempertahankan hawa nafsunya, mempertahankan ya perdebatan, apalagi mungkin ramai di viral di dunia, di medsos dan seterusnya, untuk apa? Gak jelas siapa yang mengkritik, siapa, bagaimana keilmuannya dan seterusnya. Jadi hal seperti itu tinggalkan. Nah, serahkan pada ahlinya. Ya, sampaikan. Qala Allah, qala Rasul. Dah. Jika dia menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, bukan tugas kita, karena Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah siapa yang dikehendakinya. Tapi sampaikan al-haq. Ya, jika ada subhat-subhat tentang itu, ya, serahkan kepada ahlinya. Dia akan menjawab. Dan hamba ulama telah menjawab subhat tersebut. Cukup bagi seorang yang pelajar penuntut ilmu membaca subhat, membaca bantahan tersebut, selesai. Sebagian kita jelaskan, ya, semua yang kita nukilkan sampaikan sudah jelaskan oleh para ulama. Tidak ada syubhat-syubhat yang diutarakan mereka sekarang ini, ahlul kalam yang mengatakan mereka ahli sunnah menurut mereka, sudah dibantah oleh para ulama. Selesai masalahnya, dibantah semua syubhat itu. Hanya syubhat-syubhat klasik yang kembali di ya ditampilkan dengan casing baru, itu aja. Naam. Nah, maka ini butuh pada orang yang memiliki ilmu. Jadi intinya tidak perlu diladeni seperti itu. Ya, sampaikan al-haq. Ya, dia menerima alhamdulillah, tidak menerima itu bukan tugas kita. Tapi kita wajib untuk terus berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ya. Berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan banyak perdebatan dalam urusan agama ini, apalagi masalah akidah. Ya, itu akan menambah ya kegersangan hati kita. Ya. Dan sifat orang yang beriman sebagian telah pernah disampaikan dan terus akan kita sampaikan. Apa sifat mereka? Pasrah dan ya, berserah diri. Nah, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ini sifat orang beriman. Maka demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya, ini menunjukkan perkara yang besar, perkara yang penting sekali. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim. yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Terjadi ini perdebatan perselisihan dalam perkara sifat. Kembali kepada keputusan Rasul. Apakah Rasul mentakwil sifat istiwa? Mengingkari? Kalla. Bahkan beliau menyampaikan, mengajarkan pada sahabat, membacakan 7 ayat tersebut, ya, diterima oleh para sahabat dan mereka memahami maknanya dan menguasai lafaznya dan memahami maknanya. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Apa yang kau putuskan Muhammad, tidak terdapat dari mereka rasa tidak senang, tidak puas terhadap keputusan tadi. Kemudian wa yusallimu taslima, pasrah. Maka sungguh benar apa yang katakan sebagai ulama salaf, minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Risalah datang dari Allah, kewajiban kita untuk menerima. Kewajiban Rasul menyampaikan, kewajiban kita umatnya, wahai umat Muhammad, hamba Allah yang mengaku nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita, Rasul telah selesai menyampaikan tugasnya. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Taslim, pasrah. Naam. La yathbut qadamul Islam ila ala dharit taslim. Tidak akan kokoh Islam itu berdiri tegak pada diri seseorang celam di atas landasan taslim. Pasrah istislam. Itulah agama. Kalau semua merekayasa menerima sesuatu dengan akalnya, Anda belum dikatakan mustaslim lillah. Bukankah di mana Islam? Wala tamutunna illa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam atau ati Islam. Islam. Berserah diri kepada Allah. Istislamu lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirik. Itu mana Islam? Berserah diri kepada Allah. Allah mengatakan tentang sifat istiwa. Lalu kita mengatakan, oh ya Allah, kalau istiwa sebagian menetapkan berarti serupa dengan makhluk. Na'udzubillah. Hada. Yani, ini merupakan perkara yang begitu, ya, kesombongan yang luar biasa, kejahilan, ya, yang luar biasa, ya, waliyazubillah. Jadi tidak perlu diladeni yang seperti itu. Sampaikan al-haq. Kalau Abdullah yang tadi yang bertanya memiliki kapasitas untuk menjelaskan syubhat, ya, tinggal membaca kitab para ulama dan menjelaskan syubhat-syubhat mereka. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan berikan kesempatan, silakan di 021-823-6543 untuk Anda yang menghubungi nomor kami via telepon. Silakan. Halo. Silakan di 021-823-6543. Kami berikan kesempatan untuk Anda menghubungi nomor kami via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf. Dengan Pak Amin di Provinsi Riau. Silakan Pak Amin, pertanyaannya langsung saja disampaikan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ini yang saya tanya tentang qadam yang kita bahas pagi ini, itu kaki daripada zat Allah. Apa hubungannya dengan ada di dalam surat Al-Fajr? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu azabahu ahad. Jadi ada yang mengartikan qaddam itu dahulu. Dahulu artinya, jadi yang mana yang sebenarnya ini untuk menghilangkan, untuk menambah ilmu saya, Ustaz. Karena saya dengar itu ada persamaan bahasa atau kalimat. Apakah dal yang ditambah di tengahnya berbeda atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih, syukran kasiran, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik, terima kasih kepada Pak Amin ya di Riau, barakallahu fiik. Ya. Apa hubungannya dengan sifat Allah ya yang tadi dijelaskan, hatta yada'a fiha rabbul alamina qadamahu, ya, sampai Allah meletakkan ya kakinya di dalam neraka tersebut sehingga neraka tersebut menjadi penuh dan bertaut. Dengan firman Allah, ya laitani qaddamtu li hayati, dalam surah Al-Fajr, qaddamtu di sini itu dari ya fi'il, kalau itu isim ya qaddam jadi sifat isim ya, kalau di sini qaddamtu rasanya fi'il, arti qaddamtu li hayati apa yang saya berikan, yang saya lakukan, nah yang saya lakukan untuk diriku di dunia, karena ini adalah penyesalan yang akan dikatakan oleh orang-orang yang beramal di akhirat kelak ya. Jadi mereka merasa menyesal ya, karena sedikit yang mampu mereka lakukan di dunia untuk kehidupannya. Jadi qaddamtu di sini, madza qaddamta li hayatik, apa yang kau telah lakukan. Nah, maka ini maksudnya qaddama di sini. Jadi ini berkaitan dengan maksud qaddama, yaitu melakukan sesuatu. Ada qaddama juga ya, ya memposisikan dia di bagian depan. Nah, kalau ditanyakan qaddim hadha, majukan ini. Ya. Kalau dikatakan madza qaddamta li hayatik, madza qaddamta lil akhir, apa yang engkau lakukan untuk akhir, maka dalam firman Allah, ya ladina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghadin, orang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jam memperhatikan apa yang qaddamat li ghadin, yang dia lakukan untuk hari esok. Nah, dan Rasul sebagaimana ya sifat beliau, keistimewaan beliau, waqad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhir, yang telah berlalu dosa yang telah berqaddam, ma taqaddama, kalau taqaddama itu telah berlalu. Qaddama di sini bisa berarti memajukan, mengedepankan, atau qaddama li hayatihi di sini berarti melakukan sesuatu untuk ya bekal kehidupan dia di akhirat. Jadi itu. Jadi hanya ya qaddama si fi'il, qadam di sini ya bermakna kaki yang dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon bertanya seputar pembahasan ini. Kami berikan waktu dan kesempatan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Dari hamba Allah Tangerang Selatan. Silahkan pertanyaannya. Mau tanya Pak Ustaz, kita kan beramal itu kan mengharapkan wajah Allah ya. Nah itu maksudnya itu kita mau apa, mengharapkan ketemu Allah di surga atau gimana Pak Ustaz? Maaf, saya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sering kita atau dalam redaksi ya, Al-Quran juga ya, atau mungkin dalam hadis ya, illa ibtigha'a ibtigha'a wajhillah, kan begitu, mengharapkan wajah Allah. Nah, apakah di sini maksudnya kita mengharap bertemu dengan Allah sehingga melihat wajahnya di akhirat kelak di surga, atau itu maksudlah keikhlasan? Nah, ada satu hal yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan hal itu maksudnya. Ahli sunnati wal jamaah ya, mereka menetapkan sifat bagi Allah, tapi di dalam menjelaskan makna ayat tentu diperhatikan siyaqul kalam. Siyaqul kalam adalah ya redaksi. Nah, konteksnya. Maka disitu akan dipahami makna. Bukan mereka menta'wil. Berbeda dengan ahlul kalam, mereka dari awal memang tidak mengimani wajah tersebut, maka dita'wil. Ini bedanya. Maka begitu kita katakan ibtigha' wajhillah, saya beramal li tibgha'i wajhillah, ya, maka artinya adalah, maksudnya adalah ya, dia beramal hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan ridha Allah. Itu maksudnya. Bukan berarti kita menta'wilkan atau mengingkari sifat wajah. Tidak, kita menta'wilkan sifat wajah. Tapi bila kita mendapatkan ya redaksi yang seperti itu, kita beramal hanya untuk mengharapkan ibtigha wajhillah, ya, pertama secara hukum asalnya kita menetapkan Allah memiliki wajah, maka begitu seorang beramal hanya mengharapkan wajah Allah, ini mengandung makna keikhlasan dan ketulusan dia dalam beribadah. Dia tidak ingin mencari wajah orang lain, mencari muka di sisi orang lain, begitu. Maka ini bukan pentakwilan dia. Kita menetapkan wajah bagi Allah, karena ayat menjelaskan tentang hal itu. Tapi begitu kita mendapatkan ibtiga wajhillah, sebagaimana dijelaskan para ulama, ini diantara sekian banyak ya redaksi yang menunjukkan makna keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah, sehingga dia hanya mengharapkan wajah Allah. Dan termasuk dalam na'am, kita mengharapkan wajah Allah, ya, kita ingin melihat wajah Allah. Siapa tidak ingin melihat wajah Allah? Di akhirat kelak merupakan nikmat yang paling utama di dalam surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang beriman penghuni surga berseri-seri melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang-orang yang berbuat kebaikan bagi mereka surga dan tambahan, yaitu kata Rasul, an-nazar ila wajhillahil karim, melihat pada wajah Allah yang mulia. Ya, dan dalam hadis yang telah kita jelaskan tentang makna wajah dan yang menetapkan tentang sifat wajah bagi Allah, itu maksudnya. Nah, wallahu alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya, semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya. Dan kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Silakan, halo. Kami berikan kesempatan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya via telepon. Sembari kami akan coba untuk halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dari Bapak Sabrin dari Pelanggaraya. Silakan Pak, pertanyaannya langsung saja. Pak, pertanyaannya, Pak Ustaz, tolong jelaskan, karena saya pernah mendengar bahwa kata Allah belajar tasawuf itu, kenallah dirimu sebelum mengenal Allah. Jadi katanya kalau mengenal diri itu, kita harus tahu asal diri itu, bahwa asal diri kita itu dari Nur Muhammad katanya. Ya, cukup. Jadi tolong jelaskan apakah sebenarnya Nur Muhammad itu memang itu benar itu atau tolong jelaskan. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Nah, terima kasih kepada Pak ya Sabrin ya di Palangkaraya. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi ada ungkapan yang mengatakan, ya, kenalilah dirimu sebelum mengenal Allah. Kemudian untuk mengenal diri itu, kita mengenal bahwa asal muasalnya dari Nur Muhammad. Ya, ini pertanyaan. Pertama, ya, pernyataan yang seperti itu, potongan yang pertama, kenali dirimu sebelum mengenal Allah. Kalau diartikan dengan makna yang positif, ya, ini benar. Tapi yang dimaksud mereka dari kalangan kaum tasawuf tadi, ya, makna yang negatif tadi, ini yang keliru. Artinya, mengenal Allah merupakan ya kewajiban yang pertama bagi setiap insan. Dikenal kepada ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah. Tapi bagaimana mengenal Allah? Di antara ya sebab-sebab atau mungkin cara wasilah untuk mengenal Allah, ya, waja Al-Quran, karena itu terdapat nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Kemudian membaca, memperhatikan tanda-tanda ciptaan Allah dalam semesta ini, kita akan kenal pada Allah. Jadi ayat yang tertulis alat yang terhampar luas di alam semesta ini, itu asbab. Di antaranya juga mengenal diri, memperhatikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Ini namanya ayat al-ayat nafsiyah. Allah mengajak kita, tidak kalian memperhatikan diri kalian. "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Kalau kita perhatikan yang asal muasal kita, ya, tidak ada dari setetes mani, asal muasal ya nenek moyang kita dari tanah, kemudian berkembang biak, ya, keturunannya setelah itu proses terjadi dari setetes mani terus berkembang dalam rahim, proses kemudian kita dilahirkan kecil, bayi, mulai ya, besar, dewasa, tua, kembali lagi seperti itu sampai diwafatkan. Nah, dalam diri kita begitu banyak, ya, Allah tetapkan dalam diri kita ini berbagai ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, bagaimana, ya, bentuk fisik kita, mata, tangan, kaki, jantung, dan bagian subhanallah, organ-organ tubuh yang dalam, ya, semua. Maka seorang yang tidak kenal pada dirinya sulit juga mengenal Allah, gitu ya. Begitu dia memperhatikan, ya Allah, kekuasaan-Mu, mata bagaimana, ya ahli, tanya pada dokter yang spesialis mata bagaimana saraf-saraf mata, ya. Bagaimana ada ginjal ya dalam organ tubuh yang di dalam. Nah, kalau itu yang dimaksud, ini makna yang positif. Tapi bagaimana yang diutarakan bahasa Ben tadi, maknanya negatif yang dimaksud oleh kaum tasawuf tadi. Ya, berarti mengenal Allah itu mengenal dirinya bagaimana? Mengenal asal muasal dari Nur Muhammad. Ini suatu kebatilan yang nyata. Subhanallah. Asal muasal penciptaan manusia bukan dari Nur Muhammad. Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah, bukan dari Nur Muhammad. Nah, dari situ kita melihat dalam Al-Qur'an kita mendapatkan bagaimana asal usul penciptaan manusia ini. Allah ciptakan Adam, kemudian dari Adam ciptakan Hawa yang asal muasal di surga, kemudian diturunkan ke permukaan bumi, kemudian berkembang, ya, terjadi, ya, lahir dari Adam dan Hawa keturunannya, anaknya, itulah asal muasal manusia. Kemudian terjadi pernikahan, ya, dari terjadilah masukkan satu mani ke rahim, ya, kemudian terjadi perkembangbiakan. Itu asal muasal penciptaan manusia, bukan dari Nur Muhammad. Ya. Apalagi yang mengatakan alam semesta ini dari Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Nabi, na'am, Rasul yang mulia. Dan beliau membawa cahaya, tapi cahaya maksud cahaya iman, cahaya ilmu. Ya. Cahaya petunjuk, rahmat, na'am, sehingga manusia sebelum diutus beliau dalam gelap gulita jahiliyah, dan segala makna kejahilian tadi, datang Rasulullah SAW, kehidupan mereka menjadi terang benderang, cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya sunnah, cahaya tauhid, cahaya keadilan. Maka alam semesta ini menjadi terang benderang. Yukhrijuh minal zulumati ilan nur. Subhanallah, dikeluarkan dari berbagai kegelapan kepada cahaya nur. Itu cahaya di bawah Muhammad. Nah, maka Al-Quran juga disifati dengan nur, hudan wa nur. Ya, bukan fisik beliau, kemudian dari situ semua terpancarlah cahaya dia, kemudian tercipta semua. Subhanallah. Lalu bagaimana nabi-nabi sebelumnya? Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Lalu bagaimana dengan alam semesta sebelumnya? Yang sebelumnya Nabi Muhammad belum ada. Kendati Allah telah mengetahui akan lahir di umat terakhir ini seorang hamba yang mulia, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Itu dari. Jadi secara akal logika tidak benar. Dan secara juga ya riwayat hadis yang menjelaskan tentang norma itu hadis palsu. Dengar ini, hadis palsu. Memang terdapat dalam musannab Abdul Razzaq, hadisnya palsu. Berarti kedustaan tatkala menisbatkan hal itu. Jadi ini suatu kebatilan, tidak benar. Bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih tentang penciptaan asal muasal manusia. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum naam yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutbah thumma yakunu 'alaqah thumma yakunu mudghah thumma yunfakhu fihi ar-ruhu yursal lahu yani malak ba yunfakhu fihi ar-ruhu wa yumar bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa umrihi wa sa'idun aw saqiyun. Begitu dalam hadis ya Abdullah bin Mas'ud, jelas perkembangan dan penciptaan manusia. Nah sekarang subhan saya ditanya, subhanallah, bila bulan ditanya, bulan kamu asal ciptaannya dari mana? Dari Nur Muhammad. Begitu, subhanallah, dia asal ciptaannya terjadi pernikahan yang seantara ayah dia dan ibunya, uminya, kemudian terjadi hubungan yang sah, maka setetes mani tadi masuk ke rahim ibunya yang kemudian terus dia berkembang, kan begitu. Nah kemudian lahir, begitu 9 bulan dikandung oleh ibunya. Itu asal-usul penciptaan kita. Itu yang sesuai dengan Al-Quran. Tidak ada sebutkan bahwa Al-Quran kamu diciptakan dari Nur Muhammad. Ini termasuk ya orang-orang yang ghulu berlebihan dalam menyikapi hal ini. Maka ini adalah hadisnya itu hadis palsu. Saya ulangi, hadis palsu. Ya. Ya. Barang siapa yang menisbatkan bahwa dia telah berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah mengatakan hal itu. Ya. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa ali washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.